Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini emang pada punya utang banyak bagaimana? Hadir, hah? Punya masalah itu berkah. Sebab punya masalah dosa diampunin. Ada orang-orang yang bertobat, dia kejar amal soleh, dia kejar ibadah. Terus kemudian dia mendapati masalah semakin besar. Sesungguhnya itu tanda-tanda doanya dikabul, ibadahnya diterima. Kan pengen cepat lunas kan? Kalau pengen cepat lunas, terima resikonya. Betul. Terima resikonya itu kayak ada energi dikedepanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada segala akibat yang tidak ditunda, langsung dihajar. Itu. Kemampuan menerima, tidak melawan, itu akan menyelesaikan seluruh persoalan. Yang menyebabkan saudara-saudara nanti akan susah karena melawan. You fight your destiny, itu yang akan mengakibatkan saudara semua lumpuh. Dan akibatnya nanti macet mesinnya. Jadi, perjalanan punya masalah itu harus dinikmati. Dan salah satu yang membuat saya menjadi tahan banting adalah saya membanting seluruh beban hutang saya menjadi konversi dosa. Itu yang membuat saya mengatakan kepada Allah, ahlan wa sahlan seluruh akibatnya, ahlan wa sahlan, saya terima ya Rabb. Karena itu pula saya enteng menjalani hukuman, saya enteng diusir dari dalam tanda petik ya, lingkungan saya, menjadi hina di mata keluarga saya terima. Seperti itu pula saudara-saudara harus menerima. Pulang dari sini, dan sebenarnya 10 menit saya ini udah selesai, gak usah ada lagi semina. Karena percuma saudara banyak ilmunya, tapi tetap aja gak ada ikhlasnya, tetap aja ngelawan. Tapi ini ustaz, selama anda masih ngomong tapi ini ustaz, anda gak bakalan bisa selesai. Saya ngegadain rumah punya mertua, ya sudah, itu risiko anda. Anda dipecat dari mantu. Terus masalahnya apa? Ya tapi kan enggak ada tapi, selama anda masih tapi, itu yang buat anda menjadi susah. Ngadep mawar tua, lalu bilang sama dia secara gentle, saya sudah berbuat salah, dan saya terima segala resikonya. Ngomong-ngomong sembarangan, terima resiko, saya yang terima resiko, hilang rumah segala macam. Itu mau ngapain, mau nonjok mertua? Kan pasti saudara diam dong. Ya terima, terus mau suruh cerai, ya cerai aja, susah aman. Lah memang begitu. Anda ngadep keluarga, anda lalu diusir dari keluarga, ya gak apa-apa, bismillah aja keluar. Jadiin aja itu adalah puncak segala ampunan dari Allah SWT. 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ngumpul lagi. Ngumpul lagi. Umroh bareng, tawaf di Baitullah, cerita-cerita habis selesai tawaf. Maafin ya mantu, mau punya salah. Apa-apa. Mudah-mudahan kamu jadi orang benar, insyaallah. Sebelah kiri tetap istri kita. Di pangkuan tetap anak kita. Saya baru memahami ketika ibu saya bilang, jangan ngutang lagi, adepin. Jangan ngutang lagi, adepin. Jangan lari, adepin. Saya baru paham tuh. Nanti saya malu, udah malu mau diapain. Lu mau ngomong apa juga udah malu, nama lu udah jelek. Ya selesai saja sudah. Tapi kalau giro ini gak ketutup, ya emang gak ketutup mau diapain. Istilah orang jalanan mah pasang badan, beres. Selesai. Karena segala nanti amalan tuh jadi sia-sia tuh kalau gak ada nerimanya. Aduh nanti saya begini, malah jelek tauhidnya. Oh, masa depan kok dibayangin. Lihat yang kemarin kita minta ampun dari Allah SWT. Kepada Allah SWT kita mohon ampun semuanya. Selesai. Tapi yang jadi masalah Ustaz, bukan semuanya udah masalah buat ente kalau ngomongnya begitu. Saya sih ridho, itu namanya gak ridho. Kalau saya sih ridho, rumah saya hilang. Cuman yang jadi masalah, ada rumah orang-orang lain, udah gak usah dipikirin. Emang lu Tuhan, gara-gara lu gak ada, dia gak bakal hilang rumahnya. Belum tentu. Siapa tahu Allah memilihkan Anda sebagai takdir buat dia. Enggak sedikit loh orang yang terima kasih kepada orang lain sebelumnya, termasuk saya. Alhamdulillah, I was the winner and I wanna be the winner ever after, forever. Saya pengen jadi the winner dari dulu. Makanya saya suka benci ya. Tingkatnya udah tingkat kabupaten sebelnya tuh. Daripada sebel, benci sama orang-orang yang enggak the winner gitu. Ada cacatnya. Subhanallah Ustaz, saya akhirnya harus cuci darah 2 minggu sekali. Itu masih cacat tuh kalimat. Belum the winner Paul. Alhamdulillah akhirnya saya merasakan juga cuci darah 2 kali seminggu. Itu baru the winner. Apalagi kalau masih ada, gak kebayang sama saya dari mana saya punya duit. Nama makin the loser tuh. Pol aja udah, hajar aja udah masalah sama tungguin aja depan yang nagih. Mama datang yang nagih-nagih, hadepin aja. Umpama kata keluar segala kebun binatang, ya emang itu ente udah. Ya mau diapain? Istilah saya mah, kalau ente juara keempat, diwawancara ente gak mau. Jangan begitu, bilang dong sama wartawan. Iya, saya juara 4. Next will be the 3. Nanti bakal jadi yang ketiga. Besok ketiga, saya will be the 2. Besok will be number 1. Selesai. Hari ini, menit ini, detik ini, you are ya you are. Anda ya Anda. Jangan usah dilawan, mau diapain lawan. Kamu harus keluar dari kontrakan kamu, kalau siang ini gak bayar. Terus mau ngapain nanti? Mau minjam? Itu yang membuat bibit. Jadi mulai utang baru. Gak kelar juga utang lama. Siapa sih yang bisa mengusir Anda dari kontrakan Anda? Allah. Kalau itu terjadi, kenapa lo diusir? Mikirnya begitu. Karena begitu saya ngebanting ke dosa terus aja. Utang pertama yang dibebankan oleh Allah kepada saya dari seseorang pertama dalam sejarah hidup saya. Di gerbang pintu rumah dia saya bilang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lakunanna minal khasirin. Saya tahu apa yang sedang saya lakukan dan yang sudah saya lakukan. Dan saya tahu sepertinya saya sedang menerima segala akibat yang pernah saya lakukan. Rabb, bila utang 30 juta ini masih kurang untuk menutup seluruh dosa-dosa saya, kasih lagi ya Rabb, saya ridho. Dan beneran dikasih lagi. Gak nyangka kalau Tuhan merespon. Beneran gue bilang. Kan gitu basa-basi kan begitu ya. Terima. Orang suka bilang, kenapa ya? Kok utang saya malah tambah gede? Ya itulah tanda-tanda Allah akan mengabulkan. Nanti kan minta dikabulin. Dipercepatlah masa pengembalian. Dipercepatlah masa pembayaran. Tahanin. Habis itu selesai. Habis itu selesai. Tapi ya udahlah, masih ada tapi itu. Udah, jalanin aja udah. Jalanin aja. Dulu saya seling saya balik, yang saya hajar amalan dulu, ini dulu, itu dulu bertair pasrah. Ternyata setelah saya mengalami sendiri, pasrah itu nomor satu. Pasrah itu nomor satu. Begitu diusir dari kontrakan, ya sudah. Begitu sampai siang, orangnya datang. Sebelum orangnya ngomong, kita pamit dulu. Ma Bu Haji, saya tetap gak bisa bayar seperti ini, jadi saya mohon pamit. Oh, jadi lu udah sadar nih? Ya gimana? Terus utang lu gimana? 4 bulan lu gak bayar gimana? Insya Allah saya akan kembali lagi. Enggak, jangan pergi dulu. Sampai utang lu lunas. Lu masuk lagi. Ya masuk lagi. Meres sudah. Iya. Habis itu baru deh tuh. Rundownnya berarti ada niat baik. Jangan niat ngemplak. Ada kemudian taubat. Ada ini, ada itu. Tapi titik pertama itu pasrah itu number one. Pasrah, ikhlas, terima, ridho, apa yang terjadi. Apalagi ada sebagian yang lari, sehingga berani pulang, makin jauh itu. Makin jauh. Makin jauh. 7 tahun lari, begitu kemudian pulang di tahun ke-8, hidup lagi masalahnya. Coba kalau dia jalanin aja hukumannya, selesai juga. Seberapa sih lamanya kalau utang? Paling top dulu 2 tahun. Pulang nambah lagi 2 kilo, 3 kilo. Jadi dalam lu kayak negeri kan, makan terus. Mikirin, dulu dinyap-nyapin orang, sekarang di dalam. Tapi usaha saya gak sanggup, itu dia. Bilang dong, saya sanggup mengatasin semuanya, udah cebur aja udah. Giro 10 berantakan, udah emang wayahnya berantakan, diapain? Ente mau berjuang, itu yang membuat jadi ketemu rentenir baru. Utang 100 juta tadinya jadi 1 miliar. Nah, semil aja, biar aja dia yang pada mikir. Wah lo, wah, ya biarin aja, tidim aja udah. Mau diapain? Terus digebukin lagi, kan udah, saya udah bilang, terima ya risikonya. Malah kalau digebukin nanti punya duit. Iya dong, begitu digebukin langsung visum, laporin. Tuntut dia 2 miliar, mayan. Itu dulu, baru nanti ada rundown berikutnya, termasuk mendoakan yang Anda punya utang. Salatin buat dia. Salawatin buat dia dan seterusnya. Ayo lo masih ngelawan. Apalagi gak ada the winner-the winner-nya. Wah, ada masalah. Saya punya usaha udah 15 tahun. Masa sih harus hancur? Emang gak boleh orang ngancurin usaha ente? Belagu bener ente. Lagian kayak gak punya salah aja sama 15 tahun. Mau 15 tahun juga sholat pada gak bener. Sholat malam pada gak ada. Berani-beraninya komplain sama Allah. Ini kan gara-gara dia. Wah, makin gila lagi salahnya. Mana ada gara-gara dia. Atakhidhu min dunihi alihatan. Iyuridini rahmanu bidurillatuni anni syafa'atum syai'a wala yungkidun. Enggak ada sebab orang. Saya kalau enggak ada dia nih. Oh, mana ada gara-gara dia. Mana ada. Tapi udah emang bandel loh. Makanya saya emang paling malas nerima konseling orang-orang punya utang. Ini benar. Jawaban buat dia adalah pulang. Lu hadepin. Pulang. Saya usir nih. Macam-macam nih. Sebab ngomong macam-macam juga. 2-3 jam. Ujung-ujungnya saya harus apa? 2-3 jam ini. Ujung-ujungnya apa? Terus saya mesti apa? Gila kan? 2-3 jam tuh. Kenapa? Yang ada di otaknya solusi. Selalu solusi. Udah pasrah. Orang yang punya penyakit kanker pasrah, matinya cepat lah. Lu nyaman, enak, tenang, selesai. Set, udah. Kon, di sana ada paradise. Udah jannah di sana, udah heaven. Tapi kalau ngelawan, itu yang makin sulit. Ngelawan itu kan nambah dosa baru dia, nambah dosa baru, nambah dosa baru, nambah dosa baru, akhirnya makin parah. Tapi begitu dia tenang. Allah sempat kembalikan dulu badannya, Allah bikin sehat dulu, Allah bikin ngaji dulu, bikin sana sini, habis itu drop lagi, set, selesai. Tapi kalau makin ngelawan, makin habis, lihat orang-orang yang kemo, habis betul. Bukan berarti gak boleh ikhtiar. Ikhtiar itu baru bener kalau pasrahnya ada. Kalau pasrahnya gak ada, saya bilang ente panik, bukan ikhtiar. Ente panik, bukan ikhtiar. Apalagi kalau sudah, nanti kalau gak dapat bahaya nih. Ah, itu jadi Tuhan kan ikhtiarnya kan. Gak ada itu. Cuman urusannya cuman ente sama Allah. Ayo, udah selesai. Jadi emang unik sekali ini urusan utang ini. 10.000 Al-Ikhlas, 10.000 ayat kursi gak ngaruh. Selama tauhidnya gak benar, imannya gak benar, pasrahnya gak benar. Apa sih? Apa sih lagian gitu? Saya udah ahlinya loh ya, astagfirullahaladzim saya ngomong, dan Allah tidak mengadab saya. Artinya saya ngomong begini, gak bisa saudara bilang, Ustaz gak ngalamin sih. Saya pol ngalamin. Pol ngalamin, digebukinnya iya, direndemnya iya, dihajar orang tengah jalan ya iya, dikepung orang sekampung ya iya. Sehingga saya bisa ngomong seperti ini. Dan itu jadi kenangan manis buat ente. Buat yang ngegebukin juga berangkat umroh bareng-bareng. Nah, yang jadi staf saya. Loh, itulah Allah. Itulah Allah. Kalau ente gak percaya Allah itu luar biasa, rugi. Lagian, berapa tahun sih hidup ente? Baru susah aja tahun ini. Enggak udah 7 tahun, ya baru juga 7 tahun. Hitung, umur ente berapa? 37 toh? 30 tahun kemana aja? Kalau ente dibikin sama Allah 30 tahun, susah. Tapi 30 tahun senang, alias umur anda 60 tahun, tapi 30 tahun baru anda boleh komplain toh. Malayu tibang hilang rumah gitu. Yang cuma diambil rumah ya. Ya pergi aja keluar ngontrak susah amat gitu. Rumah disita. Ya terus masalahnya apa buat anda? Tapi itu rumah dari kecil saya lahir. Cengeng. Kau cengeng. Ngepelemin dia aja. Lari-lari ke pohon, dari satu pohon ke pohon yang lain. Dari satu tiang ke tiang. Lu nyanyi ya deh, mau ngapain? Ya salaman aja sama nasib. Ya sudah, hari ini hilang. Insya Allah, someday I will take again. Saya bakal ambil kembali. Selesai. Terus gimana? Ngontrak aja, itu dia masalahnya Ustaz. Ngontrak gak punya duit, lu di masjid. Tapi ntar diusir, kan diusirnya masih ntar. Masih ada semalam, enggak? Ya tinggal aja di semalam dulu. Pokoknya ikutin aja gitu. Ikutin aja saat ikutin aja. Terus sampai flow-nya tuh vet, nah, naik lagi saat ente datang lagi ke kampung yang ente diusir saat. Hah? Pokoknya kalau ente udah siap kehilangan apapun, lalu masuk saja Allah, selesai sudah urusan ente. Ente siap hilang keluarga, ente siap hilang rumah, ente siap hilang usaha, ente siap hilang anak, ente siap hilang semuanya. Kecuali yang ente minta sama Allah, jangan sampai Allah hilang dari saya. Jangan sampai iman hilang dari saya. Semua akan diserahkan kembali sama anda. Paling telat nanti kalau anak nikah pasti nyari ya ente mau kemana sih. Mau malinya ente kok. Mau mana coba. Ya begitu aja udah saya. Dan gak mungkin ada orang pasrah lalu dibiarkan sama Allah menerima hukuman sedalam-dalamnya. Gak mungkin. Caya omongan aneh, udah gak usah. Gak usah nyari utangan baru. Gak usah berusaha juga untuk keluar dari kesulitan. Dan sehingga ente jadi, nah, biasa aja lah. Kalau masih ada beras gitu ya, bikin aja nasi, masih ada kecap, goreng nasi goreng. Nikmatin aja dulu sebelum detik-detik datang itu kolektor-kolektor gitu. Nikmatin malam terakhir rumah anda, kira-kira begitu. Nikmatin malam terakhir rumah tangga anda, itu aja. Lihat omongan saya, besok pagi belum tentu. Tapi makin ente ngelawan, Allah makin menunjukkan kekuasaannya. Allah makin mengambil yang ente. Itu cerita yang tadi itu bukan omong kosong. Oh jadi lu udah tahu lu punya masalahnya apa? Tahu. Terus gimana utang lu 4 bulan lu gak bayar? Terus gue mau nyari kemana? Iya, ntar saya kemari lagi. Nok aja ntar gue susah nyari lu lagi. Udah lu masuk dulu lah. Lu pikirin tuh gimana caranya lu bayar utang kontrakan lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Suruh balik. Padahal kemarin apa? Kalau lu gak bayar besok, gue keluarin lu. Tapi enggak juga tuh akhirnya. Saya datang ngadep sama seorang yang saya punya utang. Waduh, itu namanya diomelin 3 jam. 3 jam. Tapi hati ini udah kayak Bilal. Ahad. Ahad, Allah, Allah, udah. Begitu 3 jam, dia panggil istrinya. Bu, masak gak? Masak. Mau makan dulu? Mau, Pak Haji. Makan dulu. Oh, 3 jam diomelin. Akhirnya suruh makan juga. Subhanallah. Jangan ngelawan. Tapi kalau ente tahu dosa ente apa, mau udah jangan lawan deh. Terima aja. Terima aja.